diminta sering-sering memberikan pengajian nasihat untuk itu ya. Kita akan tahu dari sini bahwa kebaikan itu jangan bentang-bentang kebaikan maka di porsir sesering mungkin, ini tidak baik. Karena Rasul dan para sahabat adalah yang paling pas dalam melaksanakan kebaikan ini. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam memberikan nasihat, pengajian, ceramah. Ya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau. Pertama, Al-Imam membawakan ayat ke-125 dari surah An-Nahl. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhan. Dakwah. Maka dakwah satu-satunya yang diperbolehkan adalah ad-da'wah ila Allah. Ad-da'wah ila Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk salat subuh berjamaah, untuk menutup aurat, untuk meninggalkan riba, meninggalkan khamar, menutup aurat dan seterusnya. Bukan ad-da'wah ila ghairillah, mengajak manusia masuk ke dalam kelompoknya, golongannya, partainya, hizbnya, tidak. Itu bukan dakwah. Bukan dakwah yang hak. Dakwah yang hak satu-satunya adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Nah, caranya ada tiga. Caranya menurut surat An-Nahl ini ada tiga. Karena dalam hal dakwah, manusia dibagi menjadi tiga. Dalam hal menerima dakwah, manusia dibagi tiga. Ada manusia kalau disampaikan ini haram, ya. Pak, ini wajib, ya. Pak, ini sunnah, ya. Kan ada seperti ini, ya. Ya misalnya kita duduk di majlisnya para masyayikh. Baru misalnya kita bertemu dengan Syalban bin Bas, beliau mengatakan ini haram, tentu kita bilang ya. Ini wajib, kita bilang ya. Beliau jauh lebih tahu daripada kita, dan kita sikok dengan beliau. Kan gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Bil hikmah. Ini namanya hikmah, hikmah ilmu. Ini halal, ini haram, ini riba. Ya. Kalau dibayar cicil, harganya nambah, ini riba, ini haram. Dia bilang, ya. Ada manusia jenis ini. Nah, ini yang terbaik. Menghadapi orang seperti ini sampai yang halal halal, yang haram haram, yang hak hak, yang batil batil. Ya. Dia siap menerima ilmu. Dan inilah umumnya para sahabat. Para sahabat menunggu-nunggu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi bilang wajib, sami'na wa ata'na. Kapan Nabi bilang haram, sami'na wa ata'na. Ketika mereka sedang senang-senangnya minum khamr, sedang hebat-hebatnya minum khamr, ketika Nabi membawakan firman Allah bahwa khamr haram, maka sami'na wa ata'na. Dipecah kendi-kendi, bejana-bejana yang berisi khamr dipecah dengan mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah, cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Siap meninggalkan kesukaan mereka yang luar biasa khamr. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Ini dakwah model pertama. Di hadapan orang model pertama, siap menerima kebenaran langsung. Inilah hikmah. Yang kedua, ada caranya kita mendapati orang yang sering lalai, sering malas-malasan, kadang rajin berjamaah, kadang malas-malasan, kadang dibela-belain pakai payung untuk ngaji, kadang malas. Ya, ada orang yang tidak atau yang kurang istiqomah. Nah, ini dakwah model kedua. Apa? Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Al mau'izah, nasihat, al hasanah yang bagus, yang baik. Apa yang dimaksud al hasanah? Yang bisa menyentuh, yang bisa merangsang dia untuk semangat kembali, yang bisa membuat dia untuk kembali taat kepada Allah, kembali ingat pada surga neraka, kembali sadar bahwa dunia ini kecil sekali, kembali sadar bahwa dunia yang dikejar-kejar ini seperti bangkai kambing. Seandainya dunia ini ada harganya di mata Allah, walaupun harganya itu 11 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir itu dunia ini walaupun seteguk air. Walaupun seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir itu, kalau dunia ini ada harganya. Tapi di mata Allah dunia ini tidak ada harganya, maka orang-orang kafir diberikan yang banyak sekali, bahkan lebih banyak dari kaum muslimin hari ini. Kenapa? Karena tidak ada harganya. Biarkan saja tidak ada harganya ini. Ya, kita punya musuh, kita punya orang yang kita benci, dia mengambil sesuatu milik kita yang tidak ada harganya, biarin aja. Gitu ya. Nah, sementara yang harganya luar biasa besar, Allah simpan, Allah tunda, Allah hanya akan berikan kepada kaum muslimin yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah. Ya. Ah, ini al-mawa'idah hasanah, nasihat yang bagus. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak muda yang datang kepada Nabi. Anak muda ini datang kepada Nabi minta izin. Mau berzina. Pikir dia Nabi itu seperti pendeta dan pastor. Pendeta dan pastor kan bisa menghalalkan yang haram. Gitu ya. Pikir dia Rasulullah itu mirip-mirip pendeta dan pastor, bisa menghalalkan yang haram. Anak muda ini tahu kalau zina itu haram. Tapi dia minta izin kepada Nabi, saya mau berzina ya Rasul, dengan polosnya. Ya. Apakah Nabi mengatakan zina itu haram? Jangan. Enggak. Anak muda ini sudah tahu kalau zina itu haram. Nah, Nabi memakai cara kedua. Nabi bukan pakai cara pertama. Hikmah, hikmah itu ilmu. Hikmah itu isinya zina haram, judi haram, riba haram, dosa riba terkecil seperti seorang anak menzinai ibunya. Ini hikmah, ilmu. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak, dan seterusnya. Mau itu hasanah bukan seperti ini. Karena anak muda ini tahu kalau zina itu haram. Maka Nabi mengajak anak muda ini untuk berpikir, untuk sadar. Nah, ini nasihat. Nabi bertanya, engkau punya ibu? Anak muda ini menjawab, iya. Nabi bertanya, bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Mulai mikir anak muda ini. Engkau punya adik perempuan? Iya. Bagaimana kalau adik perempuanmu dizinai orang? Engkau punya bibi? Iya. Bagaimana kalau bibimu dizinai orang? Ya, kalau seandainya engkau nanti punya anak perempuan, bagaimana anak perempuanmu jika dizinai orang? Tentu engkau tidak terima. Maka begitulah. Jika engkau berzina kepada dengan si fulana misalnya, bagaimana? Anaknya si fulana, ayah ibunya si fulana, kakaknya si fulana, tentu semua tidak akan terima. Mengajak anak muda ini untuk berpikir. Ini yang namanya al-mau'idhah hasanah. Nasihat yang bagus. Agar apa? Agar orang itu sadar. Gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kadang kita berhadapan dengan orang yang ngeyel. Orang yang kena subhat, orang yang menyangka bahwa, orang yang berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib, sholat itu cukup di hati, sholat itu enggak apa-apa, enggak sholat enggak apa-apa, yang penting hatinya bersih, dan seterusnya dan seterusnya. Ah, ini cara ketiga. Ya. Orang yang beranggapan terhadap sesuatu, tapi yang dianggap itu kebalikan, keliru, subhat. Terhadap orang yang terkena subhat ini, maka cara ketiga apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalah dengan cara yang terbaik. Maka dalam jidal tidak boleh dengan cara buruk. Ya. Keluar dari mulut kita dasar kampungan, dasar tidak punya otak, dasar enggak buruk. Ini bukan billati hiya ahsan. Tidak boleh kata-kata seperti ini keluar dari mulut kita. Walaupun kita yakin dia berada dalam kejahilan, dia berada dalam kebodohan, dia berada dalam kegelapan, tapi tidak boleh keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang merendahkan dia. Ini maksud wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini cara, cara dakwah yang ketiga ini cara. Dan ini hanya milik ulama. Kita yang bukan ulama, enggak usah. Kita yang dua ini, atau yang pertama ini, antum datang kemari untuk siap mendengarkan mana ayat Allah, mana hadis Nabi, apa perintah Allah, apa larangan Allah. Ini hikmah yang pertama. Wajib laksanakan. Sunnah usahakan, saya usahakan untuk menjalankan. Haram saya jauhi dan seterusnya. Ya. Atau yang kedua, mungkin kita berhadapan dengan orang yang malas-malasan, yang lalai. Ya. Adapun yang ketiga, ini umumnya para ulama, orang-orang yang berilmu. Kita yang bukan ulama, tidak. Bagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i terhadap dua tokoh Mu'tazilah, dua tokoh Ahlul Kalam, Abu Thawr dan Husain Al-Farabi. Dua-duanya datang kepada Al-Imam Syafi'i dengan membawa subhat di kepalanya. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam diladeni oleh Imam Syafi'i. Akhirnya dua orang ini bertekuk lutut di hadapan Al-Imam Syafi'i dengan mengatakan, kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i dan kami tinggalkan pula bid'ah kami, subhat kami. Coba kalau dua orang ini datang kepada orang yang tidak sekali berimam Syafi'i, belum tentu seperti itu. Ya. Karena tidak keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Ini yang membuat dua orang tokoh filsafat ini bertekuk lutut di hadapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini jidal namanya. Bukan mirah. Kalau mirah tercelah. Ya. Mirah ini buruk. Karena mirah adalah berdebat dengan tujuan mengalahkan lawan. Apapun yang terjadi, saya harus menang. Apapun yang terjadi, dia harus kalah. Ini haram. Ya. Enggak ada rujuk, enggak ada menerima kebenaran dari lawan debatnya. Ini haram, ini tidak boleh. Barang siapa yang meninggalkan mirah seperti ini, maka Allah jamin lewat lisan Nabi bahwa dia akan dibangunkan istana di surga, walaupun dia berada dalam kemenangan. Ya, karena mirah ini buruk, tujuannya kemenangan, kebesaran. Kalau jidal tidak, tujuannya untuk menyadarkan dia. Dan seandainya dalam jidal ini ternyata dia mempunyai hujah yang kuat, ya kita siap rujuk. Itu jidal. Kalau mirah tidak, tidak ada rujuk. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah kira-kira seperti tadi. Ada tambahan bahwa kelompok-kelompok Thariqah Sufiyah memaknai, menafsirkan ayat ini dengan makna yang keliru, dengan makna yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Hikmah itu apa? ini khaf, ya, ada dakwatul khawaf, dakwah yang khusus, gitu. Ada dakwatul awam, ada dakwah yang awam. Ini tafsiran dari tarekat-tarekat sufiyah yang tidak berdasarkan dalil sempurna. Ya, jadi mereka membagi dakwah ini ada dakwah khusus, ada dakwah umum. Ini tidak benar. Karena Rasul dan para sahabat tidak mengenal dakwah khusus dan dakwah umum. Dakwah sama, cuman sifatnya tiga tadi. Ada kalanya hikmah, ada kalanya mau'izatil hasanah, ada kalanya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tarekat-tarekat sufiyah tidak. Mereka mengatakan ini orang awam tidak boleh ngaji seperti ini. Tidak ada Nabi melarang seseorang untuk menghadiri sebuah majlis. Majlis itu umum, gitu ya. Kalau mampu, misalnya majlis ilmu hadis, kalau mampu silakan. Imam Bukhari berbicara tentang sanad, siapa yang mau hadir terserah. Kalau nyambung, gitu ya. Kalau mampu. Bagi tarekat-tarekat sufiyah tidak. Ini majlis khusus ini. Orang awam tidak boleh ikut. Ya. Bahkan ada zikir umum, ada zikir khusus. Zikir umum biasa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini biasa umum. Yang khusus illallah. Illallah. Illallah. Ada yang lebih khusus lagi dua. Hua, hua, lebih khusus lagi hu, hu, hu. Ini terjadi tidak jauh dari sini. Ya, pelakunya sendiri cerita kepada saya. Ya, daerah Pasar Minggu Kanan. Ya. Ada di Jakarta. Ya, mungkin orangnya hadir di sini. Tidak tahu pasal apa. Ya, itu hu, hu, hu, hu. Ya. Bagaimana Rasul mengajarkan zikir hu-hu? Subhanallah waliyadubillah. Akal mereka tidak digunakan. Tidak ada pujian sama sekali. Zikir Allah saja tidak boleh. Allah, Allah, Allah tidak boleh. Tidak ada pujian. Zikir harus disertai dengan pujian. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Ada pujiannya. Allah besar, Allah agung, Allah mulia. Sekedar nama Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada pujian. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat zikir Allah, Allah, Allah. Yeah. Ya, kita masuk hadisnya 699. عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس. Dari Abu Wa'il namanya Syaqiq bin Salamah, dia berkata bahwa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, terjemahul Quran, memberikan nasihat kepada kita, memberikan pengajian kepada kami, berceramah rutin setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis. Khamis apakah sore, apakah malam, ya. Faqala lahu rajul, berarti pekan sekali, seminggu sekali. Lalu ada seorang laki-laki yang memohon pada beliau, kepada Ibnu Mas'ud, murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini memohon kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunya panggilan untuk Ibnu Mas'ud. La wadittu annaka dzakartana kull yawm. Aku ingin sekali, kami berharap engkau memberikan ceramah, pengajian, nasihat kepada kami setiap hari. Ya, minta tambahan. Jangan seminggu sekali, setiap hari. Ya, inilah sifat thullabul ilm, semangat. Semangat untuk mencari ilmu, mendengarkan nasihat. Faqal, dijawab oleh Ibnu Mas'ud, amma innahu yamna'uni min dhalik anni akrahu an umillakum. wa inni atafawwalakum bil maw'idah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafawwalna biha. Tidak ada yang menghalangi aku untuk memberikan nasihat, ceramah, pengajian tiap hari. Tidak ada yang menghalangiku. Artinya aku bisa saja. Kami bermaksud bukan sibuk berdagang atau orang pemerintahan, tidak seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ashari, ya. Ibnu Mas'ud akhirnya dikupas sebagai mufti, ya. Artinya bukan orang sibuk, bisa saja memberikan pengajiannya, ceramahnya setiap hari, setiap malam. Tapi aku tidak mau. Kenapa? Inni afrahu an umillakum, aku takut kalian bosan. Jadi lebih baik penasaran, pengen nambah daripada kebanyakan, ya. Iya kayaknya enak ya kalau tiap hari. Begitu dikasih tiap hari, kok, ya manusia kan. Nah, lebih baik penasaran. Ini semangat kan? Hari semangat. Hari Kamis ditunggu-tunggu. Kapan hari Kamis ditunggu-tunggu? Menyiapkan kata-kata, menyiapkan diri. Kalau perlu istirahat dulu, ah, ini kan maksimal. Daripada tiap hari bongkar, ya, seperti anak-anak kita ini tiap hari sekolah dari pagi sampai itu kasihan sampai, ya, akhirnya bosan, ya. Nah, ini kadang-kadang kita nggak lihat, gitu. Jatah mainnya dikurang, ya. Tentu kita lebih kuat dari anak-anak mungkin, ya, saya kira. Ya, maka perlu diperhatikan hal-hal, ya. Jangan sampai jadi membenci pelajaran, jadi bosan, gitu. Maka kita lihat para imam yang akhirnya menjadi ulama-ulama besar, tidak ada riwayat mereka dipaksa kecilnya. Jadi dari kecil memang sudah semangat, tapi dipaksa. Jadi ya lebih baik anak kecil itu dirangsang, diarahkan. Saya kira bukan hanya anak kecil, kita juga lebih baik dirangsang akhirnya penasaran daripada dipaksa ini diberikan. Ya. Bapak, mohon jangan pulang dulu ya, mohon please ya, dengerin dulu ceramah ya, kamu ngomong nih, ini maksa. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam khutbah Eid, bayangkan khutbah Eid yang khutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai beliau mengimami sholat, beliau berdiri di atas mimbar, dan setelah beliau mengucapkan inna alhamdulillah dan seterusnya, ucapan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, barang siapa yang ingin mendengarkan khutbah ini, silakan mendengar. Barang siapa yang mau pulang, silakan beranjak pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya wahyu maksud, tidak memaksa jamaah untuk mendengar. Lihat hari ini pengurus maksa, ya. Apalagi pakai bohong lagi. Ini bagian dari urutan rangkaian sholat Aid. Kalau sholat doang nggak dengerin khutbah nggak sempurna, ya. Ini bohong, kadzab, dusta, atau dia nggak tahu, nggak ada urusan. Kecuali khutbah Jumat, ya. Khutbah Aid tidak wajib, ya. Yang mau dengar silakan, yang mau beranjak pulang silakan. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bisa dilihat di beberapa riwayat di Sunan Abu Dawud, Ustaz Ahmad dan lain-lain. Ya, bahwa apa yang tidak diwajibkan oleh Nabi, kita tidak boleh mewajibkan. Nah, lihat ini contoh dari murid beliau, murid Nabi yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Tidak ingin membuat pendengarnya, jamaahnya, kaum muslimin bosan. Ya. Apakah ini istihad beliau? Ternyata tidak. Ya. Ini bukan istihad Ibnu Mas'ud, tapi beliau mencontoh Nabi. Mari kita lihat. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqawwaluna biha. Aku jarang-jarang, maksudnya sepekan sekali, itu aku mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga jarang-jarang, tidak setiap hari, tidak dua hari sekali, tapi sepekan sekali. Makhafat as-sa'amati alaina. Nabi mengkhawatirkan kami pada bosan. Para sahabat khawatir bosan, apalagi tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in, apalagi kita semua. Ya, oleh karena itu kita ikuti manhaj ini. Kita ikuti para rasul dan para sahabat. Ya, belajarlah sesuai dengan kemampuan kita. Kan kita bukan tulab, bukan calon ulama, ya. Di antara antum bekerja kebanyakan pengusaha, nggak mungkin setiap hari dua hari sekali. Ya? Ada kesempatan lagi kan? Terbitnya dari Ma'isha. Amalkan ilmu yang sudah ada. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan fikul hadis yang pertama. Istihbab at-tahawur fil wa'd khashyat al-minah. Disukai jarang-jarang di jalan memberikan nasihat ceramah agar menjaga kaum muslimin tidak bosan. Bagaimana penjelasan tadi? Yang kedua, bayanun anna ahabba al-a'mali ila Allah alwaruha wa in qalla. Bahwa amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang dawam. Apa dawam? Asal terus menerus, ya, rutin. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun satu lembar tapi habis maghrib terus baca, walaupun dua lembar tapi habis subuh terus baca Al-Quran, ya, walaupun tiga rakaat tetapi rutin. Ya, setiap malam dilakukan. Ya mulai, ya, atau sebelum tidur sholat witir, walaupun satu rakaat. Ayat Nabi kepada Abu Hurairah tiga hari. Ya, salah satunya ini sholat witir sebelum tidur. Terus rutin dilakukan. Ya, mungkin sudah beberapa bulan atau sudah setahun dua tahun tambah lagi. Jadi awet. Ya. Bukan ketika merasa badan semangat langsung dilakukan semuanya. Ya, biasanya tidak awet. Ya. Ramadan saja. Ya. Nah, ini kurang disukai orang. Bukan haram, bah. Tidak haram. Berpahala insya Allah. Tapi Allah menyukai yang dawam. Yustahabu, strategi yang ketiga. Yustahabu an yaj'al al-wa'idu maw'idatahu musawwafatan hatta yaqbala an-nasu 'ala istima'iha wa la yakunu dhalika illa bil-'ilm al-mutahhib lil-'amal. Disukai bagi pemberi nasihat, penceramah, untuk memberikan nasihatnya itu yang membuat manusia itu rindu, penasaran, ingin mendengar lagi. Ada sunatan seperti itu. Maka bahasa yang bagus, bahasa yang tidak diulang-ulang, isinya jangan itu-itu mulu. Ya. Cuma kalau taklim itu-itu mulu, ya tentu akan membuat bosan. Ya, ada membahas masalah riba, ada membahas masalah Allah, ada membahas masalah siksa kubur dan seterusnya, asyik. Dan ilmu itu mengasyikkan, membuat kita penasaran, terus ingin datang lagi. Dia tak mulai kok. Begitu mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak mau pulang ke Yaman, suku Daud Abu Hurairah. Padahal kaya raya Abu Hurairah, dibila-bilain hidup di emper uci, kadang makan, kadang tidak, sering pingsan. Kenapa? Begitu nikmatnya mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena luar biasa ilmu itu. Kalau yang disampaikan oleh Nabi itu saja, bagaimana sebagian penceramah hari ini yang disampaikan itu saja, ya tentu bosan Abu Hurairah. Ya, gini-gini doang. Ya. Sampai dibila-bilain lapar, sering pingsan. Kenapa? Nikmat dalam mencari ilmu. Ya. Dan tentu Abu Hurairah tidak seperti kita orang awam, mantum, para pengusaha, pekerja, karyawan, ya, yang bukan dunia. Ya, kan beda, harus dibedakan tulab atau bukan. Ya, mencari ilmu atau bukan harus dibedakan. عدم استجابة الواعد لكل ما يطلب منه. Seorang pemberi nasihat tidak selalu menuruti permintaan jamaahnya, ya, jemaah muda. Jadi jamaah minta langsung diladeni, ya. Saat besok malam ke sini ya, oh ya, ya. Misalnya lagi sana, oh ya, ya, sampai bingung dia. Maka mesti pakai sekretaris, gitu ya. Dia ngikutin, enggak. Dia yang atur. Di sana, oh jangan. Sini, oh jangan begini, sini. Karena dia yang berhak mengatur jamaah, bukan jamaah. Ya mungkin jamaah bisa mengusulkan, tetapi tidak semua usul jamaah ini diladeni oleh si pemberi nasihat. Ya, karena dia lebih tahu manfaat dan kan banyakkan dari jamaah ini malah dan kita terjadi di sekeliling kita, kita alami ya. Begitu semangatnya terus ya, satu masjid bisa seminggu 3 kali, 4 kali ya, akhirnya dilarang ya, saking semangatnya ya, Senin ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, akhirnya dilarang. Pengurusnya melihat berat ya, parkir semakin sempit. Ya Allah, ini sangat luar biasa. Kita harus lihat hal-hal seperti ini, harus kita lihat. Jangan mentang-mentang pokoknya nggak tidak. Ya, tidak, kita lihat. Ya, kita harus sadar bahwa apa yang kita dakwahkan ini berbeda dari umumnya kaum muslimin. Maka mereka akan kaget. Maka pelan. Ya, beberapa masyarakat menasihati terlalu cepat. Kalau hari ini sudah langsung masuk ke media, televisi, radio, terlalu cepat. Maka terjadi hari ini langsung mereka pasang kuda-kuda gitu ya. Coba kalau kita pelan-pelan dari masjid ke masjid ya, tahu-tahu banyak, tidak terekspos dulu ya. Sekarang kan mereka sudah pelan. Beberapa maksudnya mengatakan terlalu cepat. Ya. Maka saya ingat betul tahun 2000-an ya, bahkan sebelum tahun 2000, beberapa ustaz salaf diminta sampai televisi enggak mau, belum waktunya. Geger ya. Ya ustaz salaf enggak mungkin tampil televisi membahas tentang sodako, membahas tentang jangan berzina, jangan minum khamr, yang enggak ustaz salaf juga udah banyak itu. Ketika ustaz salaf tampil, maka berbicara tentang manhaj, berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, tentang bid'ah, siapkah mereka dengar? Ya buat apa kalau berbicara sedekah, berbicara ayo rajin sholat, dan itu sudah banyak. Ya, ikut-ikutan tampil doang. Ketika dari salah tampil, tentu dia akan mendakwahkan salah itu. Manhaj ini, akidah ini, sudah siapkan. Dan itu juga, para masyayikh melihat apa yang kita tidak lihat. Ya, sabar. Mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiduran berbantalkan burdah beliau di bawah naungan Ka'bah, datang Khabbab bin Arad, budak yang baru saja disiksa oleh tuannya, dan budak-budak diwakili oleh Khabbab bin Arad ini datang kepada Nabi mengadu kepada Nabi. Ada tasang sirulana, ada tada'ulana. Ya Rasul, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk membela kami, untuk menolong kami? Kami para budak disiksa gara-gara mengikuti ajaran engkau ya Rasul masuk Islam. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar kami tidak disiksa? Apa jawab Nabi? Buru-buru. Walakinnakum tastajirun. Jangan buru-buru. Memang kita harus melewati masa-masa seperti ini. Harus melewati masa-masa seperti ini, harus. Tidak mungkin dakwah langsung berkembang. Ya. Harus melewati perjuangan. Ya. Akhirnya kita tahu bagaimana kesudahannya. Dalam waktu yang tidak lama, 23 tahun, bahkan sebelum 23 tahun, kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan. Kenapa? Sabar. Terus mengikuti sunnah Nabi, sabar. apa jangan. Ya, kita lanjutkan 700. Wa'an Abi Yaqdah, dari Abu Yaqdah, namanya adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajul, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, panjangnya salat seseorang, wa qasra khutbatihi, dan pendeknya khutbah. Sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Khutbah apa? Sholat apa? Iya, sholat Jumat, khutbah Jumat. Ma'innatun min fikihi, ini merupakan tanda bahwa dia faqih, tanda bahwa dia orang yang paham agama. Kita lihat hari ini para khatib umumnya tidak paham agama. Buktinya apa? Khutbah setengah jam, ada yang 40 menit. Ya, begitu sholat cepat. Ya, surat-surat pendek. Gitu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sholatnya panjang. Padahal Nabi mencontohkan Al-A'la Al-Ghathiyah, atau kadang surat Jum'ah. Ya, surat-surat yang bisa diukur lah. Berarti khutbah pendek sekali. Pendek sekali khutbah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Ya, sama dengan yang tadi kita bahas. Tidak membosankan. Ya. Lalu Nabi mengatakan, fa'atilus sholat, panjangkanlah sholat kalian, sholat Jum'at. Wa aqsirul khutbah, dan pendekkan khutbah. Ya. Tentu ini harus digabungkan dengan hadis lain dari lain, bahwa panjangnya salat tidak sampai membuat kaum muslimin mendapatkan masyaqqah, mendapatkan kesulitan. Ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang buru-buru, ada hajat dan seterusnya. Ya. Intinya berarti khutbahnya pendek, pendek sekali. Gitu ya. Mungkin 7 menit, mungkin 10 menit, atau mungkin 5 menit. Ya. Dengan khutbah yang singkat, yang berisi. Gitu. Langsung isinya. Ya, lihat khutbah Nabi langsung isinya. Ya. Sudah pembukaan saja sudah 5 menit. Ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru. Orang tahu semua ini tahun baru ya. Ngapain dia ngomongin ya? Kita tahun baru 1400 ya. Sampai bingung lagi berapa ya. Ini buang-buang waktu. Ngapain mesti disebut? Orang udah tahu. Ya, langsung intinya apa? Mau ngomong apa? Ya, selain alhamdulillah nahmadu. Jadi, enggak buang-buang waktu. Waktu mahal sekali. Di dalam ajaran Islam ini luar biasa. Maka orang Arab mengatakan waktu seperti pedang, seperti pedang. Ya. Tidak seperti orang-orang Barat yang matre. Waktu uang. Emang tujuannya uang, waktu uang. Orang Arab mengatakan al waktu pedang. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan sebaik mungkin, bisa membinasakan kita. Ya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tikul hadis. Salatul ju'ati yambagi an takuna atwala minal khutbah. Salat Jum'at itu seharusnya lebih panjang dari khutbah. Ya. Saya kira ini satu sunnah yang hampir-hampir hilang di muka bumi, terutama di negeri kita ini. Ya. itu bahkan mungkin tak terlihat di Mekah Madinah, panjang. Ya, ini sunnah Nabi yang hampir-hampir gila. Itu melihat di Mekah Madinah, panjang khutbah. Ya, kebenaran itu ada milik Allah dan Rasulnya, bukan milik Saul, bukan milik si A, si B, si C. Kalau bertentangan dengan sunnah, ya kita katakan menyelisih itu. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam panjang. Ya. Nah, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati, sunnah Nabi yang hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin, kok kita hidupkan lagi, pahala yang sangat besar. Kita hidupkan sunnah Nabi. Ya, nah, walillahil hamd. Para khatib salam hari ini tampil mengikuti sunnah Nabi sepok besar. لا يكون التدوين بما يدخل المشقة على المصلين وينفر الضعيف وذا الحاج. Panjang salat yang dimaksud itu tidak boleh sampai membuat orang-orang yang salat berjamaah, para makmum, kesulitan. Ya, karena banyak orang tua, banyak anak kecil, orang-orang lemah yang punya hajat. Nah, berarti sebetulnya intinya pada khutbahnya pendek. Kalau khutbahnya pendek, ya suratnya terlalu panjang, yang penting lebih panjang dari khutbahnya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, i'ta'ul umuri haqqaha wa wad'uha fi nisabiha wa ityaniha min babiha alladhi ta'ahu Allah la yata'atta illa bil fikri bil fikri. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, hak itu diletakkan pada haknya. Kapan kita boleh ngomong panjang lebar, kapan pendek, ini kita harus paham. Ya, di sini panjang lebar Maghrib sampai Isya diteruskan lagi, karena memang yang mau dengar-dengar, yang mau keluar silakan. Kalau khutbah kan tidak boleh, khutbah tidak boleh. Kita keluar dari khutbah Jumat, ini sifat orang munafik. Kita keluar dari jamaah, ini sifat orang munafik. Maka ketika Mu'ad bin Jabal mendengar si Fulan meninggalkan jamaah salatmu, Mu'ad jadi imam, ya, Mu'ad mengatakan munafik. Dan ucapan Mu'ad tidak dibantah oleh Nabi. Hanya Nabi menasihati Mu'ad, lain kali jangan panjang-panjang. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, jangan bikin ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi. Maka khutbah jangan terlalu panjang, berjamaah jangan terlalu panjang. Nah, kecuali yang boleh tinggal salat malam. Ya. Bila kita ikut salat malam, mungkin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kok kepanjangan, capek, ya. Nah, tidur aja dah, enggak apa-apa, enggak wajib. Tapi sholat isya, sholat subuh, lusa, tahri, ya, pulang, enggak apa-apa. Tapi khutbah Jumat sudah pun. Jadi harus diletakkan pada tempatnya. Ya. Ya, saya kira sudah masuk jam ya, sekarang ini. Kita akhir itu sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana ada pertanyaan? Silakan. Mohon masukan apakah yang harus ada pada DKM, terutama ketua DKM, apa saja syarat yang bisa kita tentukan dalam pemilihan ketua DKM, dan kalau ada yang bisa ditanya, apakah yang bisa kita tanyakan kepada calon ketua DKM atau tidak tanya. Kita tidak seperti penganut demokrasi ya. Jadi calon itu dites, calon itu ditanya-tanya, tidak seperti itu ya. Karena memilih itu kan yang terbaik. Yang terbaik tentu tidak akan bisa dites kecuali yang lebih baik pula kan. Maka ketika kita tahu bahwa si bulan berilmu, paham sunnah, tahu bahwa kuburan tidak boleh menyatu dengan masjid misalnya, tahu tentang sunnah, nah, kita pilih. Itu bukan sulit. Itu kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak semangat, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Ya. Kalau pertanyaan ini menyangkut kita-kita yang sudah paham, artinya di antara kita yang sama-sama bermanhaj dengan manhaj yang hak ini, mana yang harus dipilih? Maka sebetulnya lebih kepada siapa yang mau bekerja saja. Kalau dia sudah paham manhaj ini, karena kan DKM itu enggak jauh dari ngurus-ngurus apa yang ada di masjid. Kalau dia paham, dia akan siap dengan nasihat para batin misalnya kan. Jadi lebih pada orang yang mau bekerja. Jadi lebih ke urusan dunia. Urusan akhirat, urusan dakwah, urusan ibadah kita serahkan kepada Allah. Atau mungkin asatid juga dia ketua DKM juga, jadi saya kira juga. Kalau ada. Apakah benar bahwa 10 Muharram adalah hari raya anak yatim? Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Ini muncul gara-gara terbunuhnya Hussein. Nah, kita bahas di bagian sini. Dari terbunuhnya Hussein muncul dua bid'ah. Satu bid'ah senang-senang, satu bid'ah ratapan kesedihan. Bid'ah senang-senang ini bid'ahnya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad, si pembunuh Hussein. Maka dari dua orang zalim ini, berikut pengikutnya muncul hadis palsu. Barang siapa yang makan enak di hari itu, maka tahun ke depan akan makan enak terus. Barang siapa yang berpakaian bagus di hari itu, maka tahun ke depan pakaiannya bagus terus. Barang siapa yang bersenang-senang di hari itu, maka dia akan senang terus sampai tahun yang akan datang. Barang siapa yang memberikan sedekah untuk anak yatim, maka pahalanya sekian. Mengusap rambut anak yatim setiap helai, pahalanya sekian. Ini semua hadis palsu yang muncul dari para pendukung Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf. Ya. Sebaliknya Syiah Rafidah muncul bid'ah ratapan. Dari terbunuhnya Hussein ini mereka meratapi sejadi-jadinya seolah belum pernah ada musibah seperti musibah hari ini. Bahwa terbunuhnya Hussein cucu Nabi musibah betul, tapi tidak sebesar musibah terbunuhnya ayahnya Ali bin Abi Thalib, musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini besar-besar? Dan muncullah hadis-hadis palsu dari situ. Ya, barang siapa yang bersedih di hari itu maka akan diberi pahala sekian. Kemudian muncul cerita bohong bahwa hari itu seluruh air di muka bumi menjadi darah. Tidak ada batu kecuali ketika diangkat batu itu, di bawahnya ada darah. Langit berwarna merah darah, dan seterusnya. Ini semua cerita bohong. Bikinan orang-orang Syiah Rafidhah, agama rata-rata. Dua-duanya batu. Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum salaf berada di tengah-tengah. Sedih atas musibah terbunuhnya Husain, dipisahkan antara kepala dengan badannya, tetapi tidak meratapi karena ratapan dalam Islam berdosa. Ratapan adalah melakukan sesuatu ketika ada kematian. Ketika ayah saya meninggal, lalu saya undang-undang, saya bikin makanan, itu namanya ratapan, niat. Melakukan sesuatu ketika ada kematian. Nah, mereka berbuat ratapan. Ya, maka mereka menyakiti dirinya. Dan itu pahala besar. Ya. Dua-duanya tidak. Membaca doa habis azan, masuk masjid, keluar masjid, adakah harus mengangkat tangan? Tidak. Ini kan dicontohkan oleh Nabi. Ya. Artinya Nabi membaca doa habis azan, Nabi membaca doa masuk masjid, tidak ada riwayat mengangkat tangan. Ya. Kalau habis wudu ada riwayat. Atau yang memang doa-doa masalah. Habis ini antum memohon sesuatu kepada Allah, mengangkat tangan, boleh. Tidak ditentukan tempat. Apakah hitanan itu ada walimahnya? Tidak ada ya. Karena Nabi mensejajarkan hitan itu dengan apa? Hitan itu disejajarkan oleh Nabi dengan potong kuku, potong bulu kemaluan, potong bulu ketek, ya, merapikan kumis, ya, hitam, jajar. Maka tidak ada walimah. Masa potong kuku ada walimahnya, ya, potong bulu ketiaknya ada makan-makannya, ya. Nah, begitu juga ya, hitam tidak ada. Yang ada walimatul amr. Tetapi ketika kita mengundang makan, maka makan-makan itu tidak perlu ditanya ya. Kita diundang makan oleh si fulan, nah kita datang ya. Karena dalam Islam diundang makan itu datang wajib ya. Dan tidak perlu bertanya dalam rangka apa. Undang makan datang. Dan datang untuk makan. Acara intinya adalah makan. Tidak ada bahasa ini, bahasa itu. Itu bidang. Bagaimana dengan penuntut ilmu? Apakah juga sebaiknya seminggu sekali saja atau disesuaikan sampai batas jenuhnya? Penuntut ilmu itu beda. Penuntut ilmu kan dari kecil, seperti pesantren ya. Itu beda. Seperti mulazama. Bagaimana Imam Muslim mulazamah dengan Imam Bukhari? Bagaimana Syahri Hasan, Syekh Mansur Hasan Salman bermulazamah dengan Syekh Albani? Ini ya tentu setiap hari atau kapanpun ketika Syekh Albani ada waktu. Ya. Yang tadi diceritakan dalam hadis ini bukan penuntut ilmu masyarakat awam. Kan apakah yang ada di zaman sahabat dan tabi'in ini semua thullabul ilmi? Tidak. Ya. Ada masyarakat awam yang memang mencari ilmu seminggu sekali atau bisa seminggu dua kali. Ya, beda antara penuntut ilmu dengan masyarakat awam. Beda. Sebatas apa dan apa ganjarannya menyebarkan aib atau masalah yang belum tahu persis keadaannya orang tersebut? Dosanya mungkin ya. Nabi mengatakan seperti makan bangkai ya. Bahkan Al-Quran ayuhibbu ahadukum ayat ulalah ma'afi di mayyita. Sukakah engkau memakan bangkai daging saudara? Apa maksudnya? Orang yang membicarakan aib sesama muslim, maka dia akan menanggung ya. Menanggung dari dosa yang dia sebarkan. Dosa besar. kecuali ada maksud tahzir, nah, ini boleh. Kecuali ada maksud tahzir. Saya dengar-dengar si bulan ini enggak baik, kurang amanah, kurang jujur, kerja di perusahaan sana. Lalu dia melamar di perusahaan saya, misalnya. Nah, saya nanya kepada perusahaan sebelumnya, gimana si bulan? Nah, berarti kan membicarakan IP ya? Untuk tujuan kemaslahatan ini, Bu. Bukan untuk menyebarkan IP, tapi untuk menyelamatkan kaum muslim. Kalau tidak ada, bakal jadi. Bagaimana kita memahami makna Ahlus Sunnah yang benar? Apakah dengan tidak mengikuti sunnah Nabi meski hanya sedikit seperti misalnya Iqbal dan lain-lain tidak bisa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah? Mengingat konsekuensi Ahlus Sunnah adalah mengikuti sunnah Nabi. Iya. Yang berhak mengatakan ini besar, ini kecil adalah Allah dan Rasul, bukan kita. Bukan kita. Di mata kita mungkin itu sepele, kecil. Tapi di mata Allah besar, kita tidak tahu. Bagaimana sesuatu yang kecil sementara Nabi mengatakan madunal ka'baini minal izar wa finnah, pakaian yang di bawah mata kaki di atas ancam neraka. Apakah sesuatu yang kecil di ancam neraka? Ya. Loh, kenapa hanya pakaian di bawah mata kaki kok besar? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Kan Allah yang bikin aturan. Ini besar, ini sedang, ini kecil. Yang menyebabkan orang masuk neraka itu ini. Yang menyebabkan orang masuk surga ini. Allah yang bikin aturan. Bukan akal kita, logika kita. Ya. Kalau dengan akal kita atau akal orang-orang kafir, zina mau sama mau, apa salahnya? Gak ada yang dirugikan. Kan mau sama mau. Kita bersama untuk seminggu saja, laki dan perempuan. Habis itu bisa mau sama mau, apa salahnya? Kan akal orang Amerika, orang Jepang, orang mana mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah karena kita sudah terkena dakwah bahwa hal seperti itu aib, nah, kita tahu. Tapi hal-hal seperti ini banyak dari kita yang belum tahu. Maka jangan mengatakan ini sepele, ini kecil, ini tidak besar. Dan serahkan kepada Allah. Sesuatu yang telah diatur oleh Allah itu besar. Mustahil Allah mengatur yang kecil-kecil. Maka sesuatu yang kecil yang tidak ada dampak nanti di akhirat, Allah serahkan kepada kita dulu. Ya. Kalau berhenti itu merah apa itu terserah. Allah enggak ikut ikutan kan masalah kecil. Ya, akhirnya kita sepakat merah berhenti, hijau jalan misalnya. Ya. Kalau libur itu apa? Akan Sabtu apa Jumat apa apa terserah masalah diri. Sesuatu yang kecil Allah enggak ikut campur. Yang Allah ikut campur berarti masalah besar. Jangan mengecilkan apa yang telah dibahas oleh Allah dan Rasul. Masih yang nanti memakmal ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang sesuatu, beliau tidak bisa menjawab, lalu beliau buka-buka musnadnya semalaman dibongkar, enggak ketemu-ketemu hadis untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu yang nanya mungkin kasihan kali ya, mengatakan sudahlah ya Syekh, ini enggak penting kok, kecil. Marah imam. Jangan pernah mengatakan dalam masalah agama ini kecil, sepele. Semuanya besar. Sesuatu yang bersangkut paut dengan akhirat agama tidak ada yang kecil. Yang kecil itu masalah dunia. Masalah dunia tidak ada yang besar. Kecil. Kata Allah dan Rasul. Kata kita sebalik. Dunia besar. Sesuatu yang bersangkut paut dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa kecil. Sementara urusan proyek, urusan bisnis besar. Itulah. Bagaimana dan mana yang mesti dipilih jika kita dihadapkan dengan ancaman kematian dan keukuran, dipaksa memilih mati atau kafir? Haruskah aku sendirian dalam Islam dan iman dengan harapan surga di depan mata, atau berdusta saja secara lisan tapi hati tetap beriman dengan berdalil bolehnya berdusta jika terpaksa atau tidak berdosa orang yang dipaksa? Ada pilihan. Ada pilihan. Boleh memilih apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini dan lain-lain, ya, dengan lisannya mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Imam Sufi al-Thawri mengatakan ketika ditanya oleh orang di zaman fitnah, apakah Al-Quran makhluk, beliau menjawab, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kullu hadhihi makhluk. Ini semua makhluk, sambil menunjuk ke jari beliau. Yang dimaksud beliau jarinya, jari saya ini makhluk. Ya, itu tadlis, tauliyah. Ya, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, semua ini adalah makhluk. Ini yang dimaksud beliau tangannya ini. Asal ditanya jawabnya begitu. Ya, agar terhindar dari siksa. Dan boleh. Atau yang lain mengikuti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan terus terang di hadapan para penguasa bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Maka disiksa bisa-bisa. Dicambuk. Luka-luka dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara lukanya ditaburi dengan darah. Ya. Dikeluarkan lagi. Kemudian dipaksa Imam Ahmad. Jawab Al-Quran makhluk. Katakan olehmu satu kalimat agar engkau terlepas dari siksaan ini. Al-Quran makhluk. Muhammad mengatakan, bawa kepadaku Al-Quran dan Sunnah. Bawakan kepadaku satu ayat, satu hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, saya akan mengikuti. Tidak bisa jawab. Dan mereka dengan roh. Ya. Nah, ada beberapa orang lain dari Mu'tazilah membawakan sebuah hadis yang ada intinya Al-Quran makhluk. Dijawab oleh Imam Ahmad, itu hadis dhaif, itu tidak sahih karena sanadnya begini begini begini. Beliau. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita boleh memilih. Tentu yang lebih baik siap mati demi keimanan. Ya, dan ini diawali bukan dari zaman beliau saja, tapi dari zaman sahabat. Sekiranya masih ingat tentang diri Amr bin Yasir. Amr bin Yasir mengucapkan laka uzza. Laka uzza. Agar apa? Agar dihentikan siksaannya. Dan betul dihentikan. Ya. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah mengampuni Amr bin Yasir. Karena terpaksa. Di lisannya saja. Hatinya tetap teguh beriman. Manukriha wa qalbuhu mutma'innun bihi. Orang yang dipaksa kafir sementara hatinya tetap teguh dengan keimanan, maka Allah ampuni. Sebenarnya berbeda dengan Bilal. Bilal disiksa, disindir dengan batu, maka tetap mengatakan ahad. Ahad. Allah tidak mau mengucapkan laka uzza. Siap mati sampai Abu Bakar datang dan membelinya. Dan dibebaskan. Berarti ada Allah. Maka seandainya mungkin ya di kepala kita ditodongkan pisau, ya, kalau engkau mau minum khamr ini, ya minumlah. Tapi kalau enggak mau minum, saya tembak ya, kepala kamu. Ya kita boleh minum, buk, ya. Tapi minum khamr jauh lebih kecil daripada mengucapkan la ta'uz. Mengucapkan la ta'uz, buk. Minum khamr tidak buk. Atau yang lebih baik, saya siap mati. Lebih baik saya mati daripada minum khamr. Ada dua pilihan. Ya, barangkali banyak.